Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-kirimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada sore hari ini. Kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid dan kitab Kunuzus Sirah setelah ini insyaallah taala. Baqala, dan kita masih pada pembahasan penjelasan sebagian tentang sebagian bentuk sihir. Dan pada pertemuan yang lalu beliau telah menyebutkan kepada kita sisi ilmu atau maklumat yang mengandung sihir terkait ilmu perbintangan. Nah, berikut ini kata penulis, walin nasai min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an, man aqada aqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, barang siapa, baik kita langsung baca mufradat bawahnya karena makna hadis secara global akan disebutkan oleh Syekh Salih Fauzan berikut ini, insyaallah ini akan lebih memanfaatkan waktu. Qala man aqada 'uqdah, arti man aqada 'uqdah adalah ala shakli ma yaf'aluhu sihr as-sahrah min 'aqdil khuyuti wa nahwiha, yaitu ikatan-ikatan benang yang diikat oleh tukang sihir untuk menjalankan sihir mereka, ya, dengan bahasa lain buhul, ya. Wanafatha fiha, dan dia meludah ke dalamnya, ya. Maksud an-nafas adalah an-nafhu ma'ariqin wahwa dunan tafal, yakni ludah kecil, ya, dengan enam ludah kecil yang duna at-tafal. Tafal itu ludah, ya. Kalau nafakh itu ya air liur, ya, sedikit air liur. Enam. Baik. Dia meniupkan benang yang telah diikat tersebut dengan mengeluarkan sedikit air ludahnya. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, faqad sahar, sungguh dia telah melakukan fa'ala sihr al-muharram, sihir yang diharamkan. Wa man sahara faqad asyrak, dan barang siapa yang melakukan sihir maka sungguh ia telah berbuat syirik. Li'anna sihra la yata'atta biduni syirik, karena yang namanya sihir tidak akan mungkin dilakukan, dapat dipelajari, dapat diamalkan tanpa melakukan perbuatan syirik, seperti membenarkan ucapan syaitan, mengakui dia mengetahui perkara gaib, ya, memohon bantuan kepada syaitan. Li'annahu isti'anatun bisyayatin, karena sihir itu menggunakan permohonan kepada syaitan, dan isti'anah adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wa iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa yang bergantungan dengan sesuatu maka ia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Ai, maksudnya adalah man ta'allaqa qalbuhu bi syai'in wa'tamada 'alayhi wakalahu Allah ila dhalika syai' wa khadalah. Maksudnya adalah barang siapa yang hatinya terikat, tergantung dengan sesuatu dan bersandar kepadanya, maka Allah akan serahkan ia kepada sesuatu itu dan Allah akan menghinakannya. Sebaliknya, barang siapa yang bergantungan kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah, selalu terikat hatinya dengan Allah dan selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah Jalla wa'ala dengan melakukan sebab-sebab yang tidak melanggar syar'i, maka Allah Jalla wa'ala akan senantiasa cukup untuknya, akan senantiasa menolong dan memberikan penjagaan kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya sebagai penolong, sebagai penjaga, ya, dan sebagai pemberi taufik. Qala Syekh Shalih Fauzan, makna hadis ijmalan, makna hadis di atas secara global. Yubayyin sallallahu alaihi wasallam naw'an min anwa'i sihri wa hukmuhu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu bentuk sihir dan hukumnya. Tujuan Nabi menjelaskannya adalah muhadziran ummatahu min ta'atih, sebagai peringatan kepada umatnya jangan sampai mereka melakukannya. Nah, fayaqul, maka beliau pun bersabda, inna min anwa'i sihri an ya'qad al'aqdu fil khuyuti wa nahwiha. Di antara bentuk sihir adalah melakukan buku buhul, mengikat suatu ikatan dalam benang atau yang semisal dengannya. Wa yanfakhu fi tilkal 'aqd nafkhan mashuban birdiq. Kemudian dia pun meniupkan nafasnya ke ikatan tersebut dengan sedikit air ludah. Wa dhalika anna as-sahrah idza aradu 'amala sihr 'aqadu al-khuyut. Karena kebiasaan tukang sihir, apabila mereka ingin menyihir, maka mereka akan mengambil beberapa benang atau ikatan. Wa nafathu ala 'uqdat 'ala kulli 'uqdatin hatta yan'aqadaha ma yuriduna min as-sihr. Kemudian mereka meniupkan ikatan benang tersebut dengan sedikit air ludah sehingga terwujudkan apa yang mereka inginkan dari sihir. Oleh karenanya di dalam surat Al-Falaq Allah meminta menganjurkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari perbuatan tukang sihir yang seperti ini, ya, min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya. Baik, fatakyifun nafsuhu al-khabithah bisyarr. Fatatakayyafu nafsuhu al-khabithatu bisyarr wa yasta'inu bisyayatin. Maka jiwanya yang buruk tersebut mulai berandai-andai memperbagaimanakan dan memohon pertolongan kepada syaitan. Wa yanfakhu fi tilkal 'aqd, dan dia pun meludah ludah kecil ke dalam ikatan tersebut. Fa yakhruju min nafsihi al-khabithah nafsun muqtarinun birriqil mumazij lisyarr. Maka keluarlah dari jiwa dia itu, dari jiwa dia yang buruk tersebut, jiwa yang telah nafas yang telah diiringi dengan ludah yang dibangun di atas kejelekan, yang dikeluarkan untuk suatu kejelekan. Wa yasta'inu bisyayatin, kemudian ia memohon pertolongan kepada syaitan. Itu adalah cara-cara yang memang diwahyukan oleh syaitan kepada wali-walinya. Nah, fayusibul mashur, sehingga menimpa korban sihirnya. Tentunya biiznillahil qauni al-qadari, dengan izin yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan, bukan karena kehebatan mereka. Dan segala sesuatu itu terjadi dengan takdir dan kehendak Allah Jalla wa'ala. Adapun dari sisi kehendak Allah Jalla wa'ala yang syar'i, maka di dalam syariat kita perbuatan sihir adalah perbuatan yang membatalkan Islam, yang membuat pelakunya kekal di dalam neraka, dan tukang sihir dipenggal lehernya di dalam Islam. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Berikut ini kata Syekh, munasabatul hadis lil bab. Sebab hadis ini disebutkan di dalam bab ini, anna fihi bayana naw'in min anwa'i sihr wa huwa sihrul 'aqdil musamma bil 'azimah. Karena di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang salah satu bentuk sihir. Menyebutkan salah satu bentuk sihir yaitu sihir dengan melakukan ikatan yang orang Arab menamakannya azimah. Kalau orang Indonesia ya mungkin menamakannya pelet, ya, tujuannya adalah untuk memisahkan ya antara pasangan suami istri, agar si istri dibenci oleh suaminya, agar si suami dibenci oleh istrinya, agar si istri tidak bisa didatangi oleh suaminya, ataukah sebaliknya. Ya, nah, demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Al Qaul Al Mufid. Baik, berikut ini kata Syekh, ma yustafadu min al hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Yang pertama, bayanu naw'in min anwa'i sihri wa huwa ma kana bi wasitatil 'aqdi wan nafth. Hadis ini menerangkan kepada kita salah satu bentuk sihir, yaitu sihir dengan menggunakan benang, tali-tali kecil yang diikat kemudian ditiupkan nafas ke dalamnya dengan sedikit air ludah. Jadi kalau ada orang yang ngaku ustaz, ngaku kiai, dikatakan tengku, abadi, ulama, habib, pandai mengobati orang sakit, tapi caranya seperti ini, itu tukang sihir, bukan habib, itu tukang sihir. Jadi kalau ada orang yang dikatakan pandai mengobati orang, dia dipanggil sebagai tengku, ustaz, ya, pak kiai, habib, abati, tapi caranya seperti yang Nabi katakan ini, dia mengambil beberapa benang, ya, dia lipat-lipat itu benang, dia ikat-ikat itu benang, kemudian meniupkan sedikit ludah yang ke dalam benang tersebut, kemudian membaca jampe-jampe, itu tukang sihir, walaupun bersorban, walaupun berjubah, sekalipun berjenggot, itu tukang sihir. Ya, apalagi ya ditambah lagi dia dengan qomat kamit yang tidak jelas, ya, mulai mengaku tahu perkara gaib, mulai meramal, ya, dan akidahnya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tata cara ibadahnya pun tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tukang sihir, jangan sekali-kali mendatanginya. Naam. Atsani, pelajaran kedua yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah anna sihr syirkun, bahwa setiap sihir adalah syirik. Li'annahu ista'anatun bi syayatin, karena sihir itu dilakukan dengan memohon pertolongan kepada syaitan, dan isti'anah adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, idza ista'anta fasta'in billah. Naam. Faedah yang ketiga adalah anna man i'tamada 'ala ghairi llahi khadalahu Allah wa adallah, bahwa barang siapa yang bersandar kepada selain Allah jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala akan merendahkan dan menghinakannya. Naam. Seorang mukmin itu sebaliknya dia berpaling dari selain Allah karena ya bersandar kepada Allah jalla wa ala. Hatinya itu selalu terikat dengan Allah, dan ia selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah, sekalipun dia sudah berada di puncak kekuatan, ya, dan sekalipun dia memiliki power yang nomor satu, ya, di suatu negara, dia tidak akan pernah, ya, menyerahkan urusannya kepada selain Allah. Hatinya selalu terikat dengan Allah, hatinya selalu bersandar kepada Allah, dan ia selalu menyandarkan segala urusannya kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa Nabi SAW setelah menerangkan bentuk sihir, kemudian menerangkan hukum sihir, dan menerangkan hukum sihir, kemudian Nabi menyatakan barang siapa yang hatinya itu terikat dengan selain Allah, dengan sesuatu, maka Allah akan serahkan ia kepada sesuatu itu. Sebagian para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menerangkan karena sebagian orang yang terkena sihir, mereka terikat hatinya dengan dukun dan para tukang sihir, atau andai kata mereka melakukan pengobatan yang halal, ya, tetapi ada sisi keterikatan yang berlebihan dengan pengobatan tersebut, ya, dan dia lupa bahwa maha penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa kesembuhan itu hanya di tangan Allah Jalla wa ala. Ya, di sini ada nasihat indah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, anna minan nasi man idza suhira an tariqin nafkh bila aqdi dhahaba ila sahara wa ta'allaqa bihim. Sebagian orang tatkala terkena sihir dipelet, ya, yang sihir tersebut karena tiupan, ya, ke dalam benang-benang dia terikat dan sedikit ludah, ia langsung pergi ke tukang sihir. Wa ta'allaqa bihim. Hanya saja masalahnya sekarang tukang sihir itu dipanggil ustaz. Itu yang ribet, ya. Sebagian tukang sihir, para dukun dipanggil Pak Kiai, dipanggil Habib, disebut Tengku, kurang malem ibu nam. Abati hei. Bagaimana dukun itu ngaku tahu perkara gaib, mulai meramal, ya, dan bisa menebak, ya, sesuatu yang gaib, ya, atau dengan cara yang seperti Nabi sebutkan di atas, membalut-balutkan benang, kemudian mengikatnya, kemudian meniupkan air ludahnya ke dalam benang tersebut, kemudian menjampe-jampe, ya, itu dukun, walaupun berjubah, walaupun berjenggot. Nah, dhahaba ila saharati wa ta'allaqa bihim. Sebagian mereka pergi ke tukang duku, ke tukang sihir, dan hati mereka terikat dengan tukang sihir. Ya. Apa yang diminta oleh tukang sihir, dia langsung segera melaksanakannya. Tetapi begitu ada perintah dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bermalas-malasan, bahkan dia tidak khawatir sedikit pun hidupnya akan kurang berkah, ya, apabila tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun begitu tukang sihir memberikan suatu perintah, dia langsung takut dan khawatir kalau tidak melakukannya akan malang hidupnya. Ini apa? Ini menunjukkan ta'allaqa bihim, hatinya terikat dengan mereka, ya, terikat. ولا يذهب إلى القراء والأودية المباحة والأودية المشروعة. Mestinya dia pergi kepada orang-orang yang akan meruqyahnya dengan Al-Quran, kepada para medis, para dokter yang akan memberikan untuknya obat-obat yang halal atau obat-obat yang syar'i atau doa-doa syar'i untuk dia bacakan, zikir pagi petang, ya, diajarkan salat, zikir setelah salat lima waktu, zikir menjelang tidur, zikir bangun tidur, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, wa man tawakkala 'ala Allah kafah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah dengan jujur dan melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah, kafah, Allah akan selalu memberikan kecukupan untuknya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, inna Allaha balighu amrih." Barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. "Inna Allaha balighu amrih." Sesungguhnya Allah Maha menang atas segala urusannya. At-Talaq ayat ketiga. Kemudian kata Syekh, "Wa idza kana Allahu hasbaka, fala bud an tasila ila ma turid." Apabila Allah telah cukup untukmu, akan menolongmu, akan membantumu, akan menjagamu, akan memberikan rezekinya kepadamu, maka pasti engkau akan memperoleh apa yang engkau inginkan. Lakin man ta'allaqa syai'an minal makhluqin wa wukila ilaih. Akan tetapi, barang siapa yang terikat dengan makhluk, tergantung dengan makhluk, bergantungan kepada makhluk, maka ia akan diserahkan kepada makhluk itu. Dan makhluk itu sehebat, sekuat, dan sekaya apapun mereka, mereka tetap sebagai makhluk, tidak lebih dari itu. Kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Ya, mereka boleh memprediksi, tetapi belum tentu benar. Jangankan apa yang akan terjadi tahun depan, bahkan apa yang akan terjadi esok hari saja, mereka tidak mengetahuinya. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada. وَمَنْ وُكِلَ شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقِ وُكِلَ إِلَى ضَعْفٍ وَعَجِزٍ وَعُورَةٍ. Dan barang siapa yang telah diserahkan kepada makhluk, maka sungguh ia telah diserahkan kepada kelemahan, kepada kekurangan. Dan berikut ini ada nasihat yang cukup dalam dari Syekh, ya. Kata Syekh, وَقَدْ يَشْمَلُ الْحَدِيثِ. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, barang siapa yang terikat dengan sesuatu, maka Allah akan serahkan ia kepada sesuatu itu. Man i'tamada ala nafsih, mencakup orang yang bersandar kepada dirinya, menyandarkan dirinya. Wasara mu'jaban, dia ujub dengan dirinya. Bima yaqul wa yaf'al, karena dia pandai berbicara, pandai ngomong, pandai berbuat. Pasti aku akan dapatkan, pasti aku akan sukses, karena aku orang yang cerdas, karena aku orang yang kuat, karena aku punya banyak relasi, karena aku punya power, karena aku punya pangkat, punya jabatan, dan pendidikanku pun tinggi. Fa innahu yuwakkalu ilaih, fa innahu yuwakkalu ilaih ila nafsi, maka ia akan diserahkan kepada dirinya yang lemah tersebut, ya. Yeah. Dan dia akan berada di dalam kelemahan. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat yang indah yang lainnya. Kata beliau, nasihat indah yang lainnya, kata beliau, wali hadza, oleh karena ini. Yam baghi an takuna daiman muta'alliqan billahi fi kulli af'alika wa ahwalika hatta fi ahwalil umur. Oleh karenanya seyogyanya engkau senantiasa terikat dengan Allah, senantiasa bergantungan kepada Allah, senantiasa bersandar kepada Allah dalam seluruh perbuatan dan kondisimu, sekalipun dalam perkara yang paling kecil. Subhanallah, ya. Ini nasihat yang cukup indah, dan ini merupakan inti daripada tauhid seorang hamba kepada Allah. Saya ulangi nasihat yang indah beliau ini, walihada yang bagi, oleh karenanya siyaqiyanya an takuna daiman muta'alliqan billahi fi kulli af'alika wa ahwalika hatta fi ahwanil umur. Siyaqiyanya engkau itu selalu senantiasa bersandar bergantungan kepada Allah Jalla wa'ala dalam seluruh perbuatan dan kondisimu, hatta fi ahwanil umur, sekalipun dalam perkara yang sangat ringan, yang sangat kecil, yang tidak terbesit di hatimu, engkau tidak akan mampu melakukannya. Tetap serahkan urusan itu kepada Allah. Gantungkan hatimu kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat yang sahih, para sahabat itu putus tali sendal aja berdoa kepada Allah. Pada apalah tali sendal? Begitu putus langsung ke kios samping rumah beli sendal baru. Ya kan? Ya, beli sendal yang murah. Tetapi para sahabat itu dididik oleh Rasulullah untuk senantiasa bergantungan kepada Allah, untuk senantiasa terikat hatinya kepada Allah. Tali sendal saja mereka minta kepada Allah. Maka nasihat saya ini cukup penting, jamaah, untuk kita tanamkan ke dalam hati kita dan buah hati kita serta anak keturunan kita. Kata beliau, walihada yang bagi an takuna daiman muta'alliqan billahi fi kulli ahwalika wa ahwalika hatta fi ahwani al-umur. Hendaknya engkau senantiasa terikat dengan Allah, bergantungan kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam seluruh perbuatan dan kondisimu, sekalipun dalam perkara yang paling kecil, perkara yang mungkin engkau tidak pernah mengira dirimu tidak mampu melakukannya. Ya, coba kita perhatikan, jamaah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mendidik umatnya agar senantiasa bertawakal kepada Allah. Itu dapat kita lihat dari banyak syariat yang beliau bawa, di antaranya adalah dari zikir-zikir yang beliau ajarkan. Hah? Ketika kita ingin makan dan minum, apa yang Nabi ajarkan? Bismillah. Apa arti bismillah? Dengan nama Allah aku memohon pertolongan. Padahal makan minum kan sesuatu yang ringan. Jarang ada orang yang mengira tidak mampu mengambil minuman yang ada di depannya, ya kan? Jarang terbesit di hatinya. Tangannya sehat, mulutnya sehat, makanan ada, ya. Sesuatu yang mudah untuk dia ambil, dia masukkan ke dalam mulutnya. Tetapi Nabi ajarkan kita untuk senantiasa bergantungan kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan memohon pertolongan kepadanya. Oleh karenanya boleh anjurkan sebelum makan untuk mengucapkan bismillah, dengan nama Allah aku memohon pertolongan, aku memulai, aku memakan dan minum. Karena kalau Allah tidak membantu kita, bisa jadi makanan dan minuman yang sudah tersediakan di depan kita dan ringan untuk diangkat, kita tidak mampu mengangkatnya, bahkan tidak mampu memasukkannya ke dalam mulut kita. Contoh lainnya jemaah, ketika kita keluar dari rumah, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan apa? Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku memohon pertolongan. Hanya kepada-Nya aku bersandar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang membaca doa ini ketika keluar dari rumahnya, maka syaitan akan saling berkata di antara mereka, bagaimana bisa diganggu lagi ini orang yang sudah dijaga, yang sudah diberikan pertolongan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya jemaah, Nabi menganjurkan kita pasangan suami istri, ya, bukan kita ya, sebagian kita ya, karena sebagiannya belum masuk ke dalam kategori ini ya. Apa itu? Ketika seorang ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, Nabi anjurkan kita mengucapkan bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqatana. Dengan nama Allah aku memohon pertolongan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tadi itu kan perbuatan yang mungkin orang tidak pernah mengira bahwa dirinya tidak akan mampu melakukannya. Orang istrinya sudah di depan dia, dia sudah di depan istrinya, ya, mereka sudah dalam kondisi siap untuk melakukannya. Tetapi Nabi anjurkan kita untuk tetap ingat kepada Allah, untuk memohon pertolongan kepada Allah agar kita selalu terikat dengan Allah dan selalu bersandar kepada Allah. Allahu Akbar. Dan tidaklah seorang hamba itu selalu hatinya terikat dengan Allah, selalu bersandar kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, melainkan dia akan selalu ditolong, dijaga, diberkahi, diberikan taufik, ya, dan berada di dalam kebaikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Naam. Berikutnya, berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, وعلي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم العظ هي النميمة القالة بين الناس. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala, ketahuilah, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang apa itu al-'adh? Yang al-'adh hiya namimah al-qalatu bainan nas. Baik, mari kita simak penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan terkait kosakata hadis Nabi di atas, kemudian makna hadis di atas. Ala adatu tanbih. Ala adalah kata yang digunakan untuk membuat lawan bicara menjadi perhatian terhadap apa yang akan kita sampaikan. Ini salah satu sastra dalam bahasa Arab ya. Ala, sebelum dia berbicara menyampaikan sesuatu, dia buat terlebih dahulu mereka perhatian terhadap apa yang akan dia sampaikan. Ya. Unabbiukum, makna unabbiukum adalah ukhbirukum. Al-'adhu bi fathil 'ain, 'ad, wa sukun ad-dha'. Masdaru 'adahu ya'dahu, 'adhan, bima'na kadzaba wa sahara wa namma wal murad bihi huna as-sihr. Jadi maksud dengan al-'adhu di sini adalah sihir. Ya. An-namimah artinya adalah naqlul hadithi ala wajil ifsad, mengadu domba di antara manusia, menukilkan ucapan si A kepada si B, kepada ucapan si B kepada si A, agar mereka bertengkar, agar mereka berpisah dan berseteru. Al-qalatu artinya adalah kathratul qawni wa iqa'ul khusumah bainan nasi bima yuhka lil ba'd anil ba'd, adalah banyak berbicara dan membuat manusia bertengkar sesama mereka karena menukilkan ucapan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Qala al-ma'na al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Qala arada sallallahu alaihi wasallam an yuhadira ummatahu an as-sa'ayah bainan nas binaqli hadithin binaqli hadithi ba'dihim fi ba'din ala wajhil ifsad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memperingatkan umatnya jangan sampai mereka memiliki sifat mengadu domba di antara manusia dengan menukilkan ucapan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya agar mereka bertengkar. Ya, memang ada sebagian orang punya penyakit seperti ini, dan biasanya setiap lingkungan ada aja yang seperti ini, ya kan? Baik di lingkungan para ulama, ya ada yang mengadu domba ulama ini, Syekh Fulan dengan Syekh Alan, ya, penuntut ilmu dengan gurunya, guru dengan muridnya, ya, tetangga dengan tetangganya, ustaz dengan ustaz, ya, akhwat dengan akhwat. Nah, ya, di setiap lingkungan pasti ada, ya, para pengadu domba, para perusak di antara manusia. Nah, ya. Qala faftataha hadithahu bi sighatil istifham. Maka Nabi pun membuka ceramahnya ini dengan menggunakan ala konteks istifham. Ya. Yang sering digunakan untuk ala hal, untuk bertanya. Maukah kalian aku beritahukan? Kenapa Nabi tidak langsung saja memberitahukan, ya? Kenapa harus memulai dengan pertanyaan? Ya, tujuannya adalah liyakuna awqa fin nufus wa ad'a lil intibah, agar lebih mengena di hati dan lebih diperhatikan. Ya, seperti kita ingin menyampaikan sesuatu, kita katakan sebelumnya, maukah kamu saya beritahukan tentang ini? Ini akan lebih mengena di hati, akan lebih diperhatikan daripada kita langsung menyampaikan suatu maklumat. Nah, qala fasa'alahum al'adh. Nabi pun bertanya kepada mereka, tahukah kalian masihir, tentang sihir itu atau salah satu bentuk sihir? Thumma ajama an hadha su'al. Kemudian Nabi pun menjawab pertanyaan yang beliau lemparkan itu sendiri, bahwa di antara bentuk sihir, atau dengan makna lain tidak kalah bahayanya dari sihir yang menggunakan pertolongan kepada syaitan, menggunakan permohonan pertolongan kepada syaitan, adalah naqlul hadithi bainan nas ala wajil ifsadi wa kathratil qawli wa iqa'il khusumah bainum, adalah melakukan upaya adu domba di antara manusia dengan menukilkan ucapan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya agar mereka bertengkar dan berseteru di antara mereka. Lianna dhalika ma yaf'alu sihru minal fasadi wa tafriqil qulub. Kenapa namimah, adu domba itu Nabi namakan sebagai sihir, atau Nabi samakan dengan sihir? Jawabannya karena kata Syekh, perbuatan orang yang mengadu domba itu sama seperti perbuatan tukang sihir. Karena di antara perbuatan tukang sihir, tujuan dia melakukan sihir adalah memisahkan antara orang-orang yang saling cinta mencintai, membuat dua pasangan suami istri yang sebelumnya saling cinta mencintai menjadi berpisah, menjadi cerai, menjadi bertengkar, dan yang lainnya. Demikian pula para pelaku adu domba, perbuatan dia itu telah membuat pasangan suami istri bertengkar, berpisah, dua sahabat bertengkar, berseteru, berpisah, dan seterusnya. Qala munasabatul hadith lil bab anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana fi anna an-namimata naw'un min anwa'is sihr. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa namimah salah satu bentuk sihir. Tetapi bentuk sihir yang bukan syirik, ya, tentunya. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, annan namimata naw'un min anwa'is sihir. Bahwa namimah, adu domba, salah satu bentuk sihir. Kenapa Nabi namakan sihir dan Nabi golongkan ke dalam kategori sihir? Bukan karena ia memohon pertolongan kepada syaitan, bukan karena dia telah melakukan syirik. Li'annaha taf'alu ma yaf'aluhu sihru minat tafriqi bainal qulubi wal ifsadi bainan nas. Karena apa yang ia lakukan itu sama dengan perbuatan tukang sihir, memecah belahkan di antara manusia, membuat mereka bertengkar, membuat mereka berseteru, bahkan berperang. La li'anna an-nammam ya'khudhu hukma sahir min haythul kufri wa ghairi. Bukan karena pelaku adu domba itu, ya, sama dengan tukang sihir dari sisi kekufuran dan kesyirikannya. Jelas? Faedah yang kedua adalah tahrimun namimati wa annaha minal kabair. Hadis ini menerangkan kepada kita haramnya perbuatan namimah, dan bahwa pelaku namimah itu, bahwa dosa namimah adalah dosa besar. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka mengadu domba, katakan, tukang sihir. Kalau dia marah, kok Ente bilang ada tukang sihir. Iya, Nabi yang menamakan. Aduh domba, itu Nabi kategorikan sihir. Ente ini tukang sihir, kemana-mana adu domba. Biar dia terkejut sekali. Karena ada orang yang suka ngadu domba itu terkadang memang harus diberikan kata yang sangat ya menusuk, biar dia tersadarkan. Karena memang ada sebagian orang gak merasa nyaman di dunia ini kalau belum melakukan adu domba minimal sekali dalam sehari. Allahul musta'an ya. Bahkan sebagian mereka itu mimik wajahnya menyedihkan ya, membuat kita histeris melihatnya. Perbuatannya tukang sihir, adu domba di antara manusia, mengadu domba antara syekh dengan syekh lain-lain, antara seorang murid dengan guru, antara guru dengan guru yang lain, pasangan suami istri, tetangga dengan tetangganya. Walaupun sebagian mereka masya Allah sholat lima waktu, pakaiannya islami ya, kalau berbicara masya Allah ya, runtuh hati kita ya, mendengar ya dia berbicara masya Allah dengan suara yang lembut ya, orang yang menggambarkan dirinya tawadu, seorang yang takut kepada Allah, tetapi masya Allah gara-gara ucapannya manusia bertengkar, manusia berseteru, manusia saling bermusuhan di antara mereka. Bagaimana cara menyikapi orang yang seperti ini? Karena orang yang seperti ini ada saja di setiap lingkungan. Yang pertama adalah menjauhinya. Yang kedua, jangan menerima berita darinya. Jangan menerima berita darinya. Yang ketiga, memohon perlindungan kepada Allah dari orang yang seperti itu. Nah, memohon perlindungan kepada Allah dari orang seperti itu. Yang ketiga, yang berikutnya, perlu diberikan teguran yang tegas. Ya. Kalau dia mulai mengelakkan, ya akhi, jangan kamu sihir saya. Kamu ingin jadi tukang sihir ya? Kamu ini tukang sihir nih. Masa udah seperti itu penampilan kamu masih mau jadi tukang sihir? Pasti dia akan bilang, Ustaz kok antum bilang ada tukang sihir? Iya, ente tadi kan sedang sihir. Apa itu Ustaz? Adu domba. Biar dia terkejut. Ya. Sesekali orang seperti ini memang perlu diperlakukan seperti itu. Agar dia sadar. Karena dosa namimah ini cukup besar. Bahkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan ada suatu kuburan sedang diazab oleh Allah karena ketika ia masih hidup suka melakukan adu domba di antara manusia. Itu bukan dosa kecil ya, bukan dosa kecil. Dan ingat jemaah, setiap lingkungan pasti ada orang yang seperti ini ya, ada orang yang seperti ini. Bahkan terkadang orang-orang yang seperti ini berada di tengah-tengah majelis ilmu agama. Ketika sedang dengar kajian, masya Allah ya, seakan-akan surga dan neraka itu tertancap di depan kedua matanya. Begitu selesai kajian ya, setiap duduk perbuatannya adu domba. Tapi orangnya masya Allah ya, ruku, sujud, puasa ya, sholat lima waktu berjamaah, sering baca Al-Quran, tapi tukang sihir. Suka ngadu domba antara ustaz dengan ustaz, antara seorang guru dengan muridnya, antara murid dengan muridnya ya, antara tetangga dengan tetangganya dan sebagainya. 6. Qala ats-tsalits, faedah yang ketiga adalah at-ta'limu ala tariqati su'ali wal jawab. Hadis Nabi di atas memberikan kepada kita metode pengajaran ilmu, penyampaian ilmu dengan cara melemparkan pertanyaan kemudian dijawab sendiri. Ya, tahukah kalian tentang syarat-syarat salat? Wahai murid-muridku, misalkan dia guru SD ya, ya enggak, walaupun enggak mesti anak kecil, walaupun di depannya orang tua, tahukah jamaah sekalian apa itu syarat-syarat salat? Ya. Tahukah jamaah sekalian ya apa itu syirik? Orang akan lebih ya perhatian. Nah, syirik itu adalah demikian dan demikian dan demikian. Nah, ya, barakallahu fik. Qala inna li'anna dhalika athbat fi dhihin wa ad'a lil intibah. Karena metode yang seperti ini akan lebih membekas di ingatan seseorang dan akan membuat jamaah lebih memperhatikannya. Baik, kita selesaikan bab ini insyaallah. Qala walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwa di antara bayan terkadang sebagian orasi itu, penjelasan pembicaraan sebagian orang itu lasihara, sihir, ya, seperti sihir. Apa maksudnya? Maka kita simak berikut ini penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Inna minal bayan, al-bayan al-balaghah wal fasahah, kefasihan dia dalam menyampaikan sesuatu, kefasihan dia dalam berbicara, orasi, ya, pandai berorasi, ya. La sihra, terkadang seperti sihir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, antum enggak perlu loncat ya, karena kajian kita online. Tidak perlu jarak 2 meter ya, akhi basrum. Kalau antum sedang kajian online, ustaznya bersin langsung ambil jarak 3 meter, berarti ini takut yang berlebihan tentang COVID-19. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga kita dari wabah ini. La sihra ay ya'malu 'amal as-sihr. Maksudnya adalah dia melakukan amalan tukang sihir. Fa yaj'alul haqq fi qalibil batil wal batila fi qalibil haqq fa yastamilu qulubal juhal. Dia membolak-balikkan kebenaran, yang benar dia katakan batil dan yang batil dia katakan sebagai kebenaran, sehingga dia dapat menarik perhatian hati manusia dengan kefasihan dia di dalam berorasi. Karena memang ada sebagian orang seperti itu ya, kalau dia berorasi, masya Allah ya, monyet yang sedang berada di atas batang pohon kelapa bisa jatuh tersungkur di hadapannya, nasi yang sudah basi bisa berasap kembali karena orasi sebagian orang. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an akhar min anwa'i sihir. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu bentuk sihir, wa huwa al-bayanu al-mutamathilu fil fasahati wal balaghah. Seorang yang fasih dan lihai berbicara, lihai dalam berorasi. Lima yahduthuhu hadan naw'u min atharin fil qulubi wal asma'. Kenapa Nabi mengategorikannya sihir? Karena kefasihan dia, kelihaian dia dalam berbicara, di dalam berorasi, itu dapat menarik hati dan pendengaran manusia. Hatta rubbama yusawwiru al-haq fi suratil batil wal batil fi suratil haq. Sehingga dia mampu menyatakan kebenaran sebagai kebatilan dan membuat kebatilan menjadi sebuah kebenaran dan jamaah yang mendengarnya karena kefasihan dia di dalam menerangkannya, di dalam menjelaskannya. Kama yafa'alu as-sihir, seperti yang dilakukan oleh para pelaku sihir atau seperti halnya sihir. Wal muradu dhammun hadha an-naw' dhammu hadha an-naw' min al-bayan alladhi yulabbisu al-haqq bil batil wa yumawwihu 'ala as-sami'. Maksud dari hadis ini, Nabi mencela orang yang menggunakan kelihaian kefasihannya di dalam berorasi, di dalam berbicara untuk mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan dan mengkelabui para jamaah. Ya. Ada sebagian orang memang seperti itu karena dia sudah menjadi dai sejuta umat dengan kekocakannya. Ya, dengan kekocakannya. Ya, kalau dia melakukan kocak mengalahkan pemain elit ya, bola internasional. Ya, orang yang sedang menangis bisa tertawa dibuatnya. Orang yang sedang tertawa bisa menangis dibuatnya. Ya, monyet yang sedang di atas pohon kelapa bisa jatuh tersungkur di hadapannya tatkala dia berorasi dan berceramah. Tetapi dia gunakan untuk mengajak manusia kepada syirik, kepada bid'ah, kepada maksiat. Dan dia mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Nah, ini sama halnya seperti tukang sihir. Munasabatul hadith lil bab. Sebab penulis menyebutkan hadis ini dalam bab ini, bab yang menerangkan beberapa bentuk sihir. Alasannya adalah anna fihi bayana naw'in min anwa'i sihir wa huwa ba'dul bayan. Karena di dalam hadis ini terdapat penjelasan salah satu bentuk sihir, yaitu kefasihan di dalam berorasi. Maksudnya adalah kefasihan yang digunakan untuk mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Adapun jika dia menggunakan kefasihan dalam berorasi tersebut untuk mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, dan mengajak kepada ketaatan kepada Allah, memperingatkan mereka dari syirik, dari bidah dan maksiat, maka tentunya ini sesuatu yang terpuji. Nah, qala ma yustafadu minal hadith, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadith ini. Yang pertama, bayanu naw'in min anwa'i sihir, wahwal bayanu alladhi fihi tamwinun wa talbis. Hadith ini menerangkan kepada kita salah satu bentuk sihir, yaitu orasi yang dengan orasinya tersebut dia mengkelabui dan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan terhadap manusia. Yang kedua, zamu hadza an-nau'i min al-bayan, celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang memiliki kelihaian dalam berorasi tetapi dia gunakan untuk kebatilan dan menolak kebenaran. Wa amma al-bayan alladhi yuwaddihu al-haqq wa yuqarriruhu wa yubtilu al-batil wa yam wa yadhahu fa huwa mamduh. Adapun kefasihan, kelihaian di dalam berbicara dan yang digunakan untuk menerangkan kebenaran, untuk menanamkan kebenaran, untuk mengingkari kebatilan dan memadamkannya, maka itu adalah kefasihan yang dipuji oleh agama. Nah, barakallahu fikum. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini dan insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan